Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Thumma amma ba'da. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan sekian kenikmatannya kepada kita semua, sehingga kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas, baik aktivitas dunia, begitu juga aktivitas ukhrawiyah. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral talabah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, pada malam hari ini, kita akan lanjutkan dari pelajaran kita yang membahas seputar masalah aqidah atau tauhid dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad wa raddu ala ahli syirki wal ilhad. Dan pada pertemuan terakhir masih kita membahas jenis tauhid yang ketiga dari tiga jenis tauhid, yaitu tauhid al-asma wa sifat, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Dan juga telah kita sebutkan apa yang dibawakan oleh penulis di sini tentang wajibnya bagi kita, bagi kaum muslimin, untuk memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga telah kita sebutkan apa yang dibawakan oleh mu'alif di sini tentang jumlah dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya jumlah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terhingga. Di antara dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan nama yang kau miliki, sammaita bihi nafsak, yang kau namai dengannya nama dirimu, aw anzaltahu fi kitabik, atau namamu yang engkau turunkan di dalam kitabmu, di dalam Al-Quran. Begitu juga nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau namamu yang engkau beritahu kepada salah seorang dari hambamu dari kalangan malaikah dan yang lainnya. Aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indak, atau namamu yang engkau sembunyikan di ilmu ghaibmu yang ada di sisimu. Maka dari hadis ini disebutkan oleh sebagian para ulama seperti Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Bada'iul Fawaid, beliau menyebutkan bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada tiga macam. Yang pertama adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahukan kepada hamba-hambanya dari kalangan malaikah dan yang lainnya, akan tetapi tidak diturunkan, tidak disebutkan, tidak tertera ya, di dalam Al-Quran. Begitu juga sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jenis yang pertama dari hadis ini. Kemudian jenis yang kedua dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, yang Allah sebutkan, yang tertera, yang termaktub di dalam Al-Quran. Begitu juga yang ada di sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah rahasiakan, yang tidak Allah sebutkan di dalam Al-Quran, begitu juga sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tidak Allah Subhanahu Wa Taala beritahukan kepada salah seorang dari makhluknya. Sehingga diambil kesimpulan, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak terhingga. Begitu juga sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun hadis yang menyebutkan walillahil asmaul husna walillahi innalillahi tis'ina tis'an wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah, sebutkan dalam sebuah riwayat, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya, yang memahami maknanya, yang mengamalkan konsekuensinya, maka dia akan masuk surga. Disebutkan oleh para ulama dari hadis ini yang menyebutkan 99 nama bukanlah pembatasan. Bukanlah hadis ini menunjukkan nama Allah Subhanahu wa taala hanya 99. Disebutkan 99 itu di antaranya. Dan di sana disebutkan dengan hadis yang lain seperti yang kita sebutkan dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad melalui jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala yang lain itu ada, yang Allah sembunyikan, yang Allah tidak sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, begitu juga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini diambil faedah, nama Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak, tidak terhingga, tidak terhitung. Begitu juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap nama sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama itu mengandung sifat. Setiap nama mengandung sifat. Jadi kalau nama Allah Subhanahu wa taala saja tidak terhingga, berarti sifat Allah Subhanahu wa taala juga tidak terhitung. Kemudian kita lanjutkan yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Fauzan Habibullah di dalam kitab ini. Wa qaulihi ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ih." Dan hendaklah berhati-hati, hendaklah waspada orang-orang yang melakukan penyimpangan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Melakukan penyimpangan di sini, apakah dia memalingkan maknanya dari makna yang sebenarnya, dia palingkan kepada makna yang lain yang batil, atau dia simpangkan, dia palingkan, nanti akan disebutkan oleh mu'alib di sini jenis-jenis mulhid, jenis-jenis ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia memalingkan lafaz-lafaznya, seperti misalnya sebagian kaum musyrikin menamai ilah-ilah mereka, berhala-berhala mereka dengan Al-Lat. Ini diambil dari kata Al-Ilah. Begitu juga mereka menamai berhala mereka dengan Al-Uzzah, diambil dari kata Al-Aziz. Ini salah satu bentuk ya memalingkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dari kedudukan yang sebenarnya. Ai aridu anhum watrukuhum, yakni berpalinglah, larilah, tinggalkanlah mereka. Fa innallaha sayatawalla jazaa'ahum, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak akan memberikan balasan kepada mereka. Walihada qala Allah taala, maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, sawizauna ma kanu ya'malun, dan mereka ya akan dibalas, akan disiksa terhadap apa yang mereka telah amalkan. Wa ma'na yulahiduna fi asma'i, dan makna firman Allah jalla wa ala mereka telah memalingkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah ay yumiluna biha bihaqaiqiha wa ma'aniha 'anil haqqi tsabit laha, yakni mereka memalingkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dari hakikat yang sebenarnya, dari makna yang sebenarnya, dari makna yang benar. Ya, jadi mereka palingkan dari arti yang sebenarnya, makna yang sebenarnya ke makna yang lain. Ya, dari makna yang sebenarnya yang benar ke makna yang batil. Kemudian kata Syekh Fauzan Habibullah, wal ilhadu bi asma'illah anwa'un. Dan ilhad yakni memalingkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dari makna yang sebenarnya kepada makna yang lain yang batil itu memiliki beberapa jenis. Jadi di sini akan disebutkan beberapa jenis ya, bentuk-bentuk ilhad. Bentuk-bentuk memalingkan nama Allah Subhanahu wa taala dari makna yang sebenarnya ke makna yang batil. Yang pertama adalah ahaduha ayusammiya biha al-asnam katasmiyatihim allat minal ilah, seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin, orang-orang jahiliyah. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya yang dimaksud dengan zaman jahiliyah adalah sebuah masa, sebuah waktu, sebuah fase sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa saja perbuatan, amalan sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah zaman jahiliyah. Ya, itu adalah zaman jahiliyah. Setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini, maka tidak ada lagi yang namanya ya, zaman jahiliyah. Yang ada hanyalah sifat-sifat jahiliyah. Adapun zamannya sudah tidak ada. Ya, kalau misalnya masih ada orang yang berpendapat ya di hari-hari ini seperti zaman jahiliyah, maka perkataan ini adalah perkataan yang batil. Ya, perkataan ini adalah perkataan yang batil. Secara tidak langsung ucapan ini ya, dia telah memponis, menghukumi kaum muslimin dengan kekafiran. Ya. Karena yang namanya zaman jahiliyah adalah zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa agama Islam. Jadi kalau ada orang yang berbicara zaman ini ya, masa ini seperti zaman jahiliyah, maka secara tidak langsung dari ucapan ini ya, secara sadar ataupun tidak sadar, orang tersebut telah memponis, telah menghukumi ya kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Dia telah mengeluarkan kaum muslimin dari keislaman. Karena definisi jahiliyah adalah zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa agama Islam. Hanya saja walaupun zamannya sudah tidak ada, akan tetapi sifat-sifatnya masih ada. Ya, sifat-sifat jahiliyah itu masih ada di tengah-tengah kaum muslimin. Seperti an-niyahah, meratap. Ya. Takala ditinggalkan mati oleh anggota keluarganya, dia sedih berlebihan sampai merobek-robek bajunya, sampai berteriak-teriak, sampai melompat-lompat, sampai tidak mau makan sekian hari. Ya, sedih berlebihan, ini namanya niyahah. Kalau sekedar sedih itu tidak mengapa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu takala ditinggal mati anaknya ya, beliau meneteskan air mata. Ya. Dan pada saat itu ditanya oleh salah seorang sahabat, kenapa beliau meneteskan air mata? Dia sebutkan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tabiat manusia. Kalau dia mendengar atau mendapatkan kesedihan sebagian manusia itu sedih. Sampai sebagian meneteskan air mata. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang dilarang tatkala seorang itu sedih itu adalah berlebihan. Ya, tidak boleh seorang berlebihan sampai merobek-robek ya kantong, sampai merobek-robek baju, sampai melompat-lompat. Ya, ada sebagian kadang ibu-ibu ya pergi ke ranjang sampai melompat-lompat. Ya, narik-narik rambut. Ini adalah bentuk-bentuk niyaha. Dan niyaha disebutkan oleh para ulama termasuk al-kabair, dosa-dosa besar yang dia harus bertobat darinya. Termasuk pula sifat-sifat jahiliyah yang masih ada pada umat ini adalah al-fakhru bil-ansab, merasa bangga ya, dengan keturunan, merasa dirinya keturunan bangsawan, merasa dirinya keturunan pahlawan, merasa dirinya keturunan darah biru, merasa dirinya keturunan raja, sehingga dia sombong, angkuh, merasa tinggi di hadapan yang lainnya. Maka ini termasuk sifat dari sifat jahiliyah. Termasuk juga sifat dari sifat jahiliyah adalah memanggil saudaranya dengan lakop-lakop yang jelek, ya, dengan lakop-lakop yang jelek. Ini termasuk juga sifat dari sifat jahiliyah. Begitu juga termasuk sifat dari sifat jahiliyah adalah al-istiqsa'u bin nujum, meminta hujan, ya, dengan bintang, atau beranggapan hujan itu turun karena bintang tertentu, ya, berkumpulnya bintang tertentu, kemudian terjadilah hujan. Ini seperti ini adalah keyakinan-keyakinan jahiliyah. Dan masih banyak yang lainnya dari keyakinan-keyakinan jahiliyah. Kemudian kata Syekh Fauzan Hafidzahullah, katasmiyatihim allat minal ilah. Seperti orang-orang jahiliyah terdahulu menamakan sesembahan mereka dengan nama lat, dari kata al-ilah, sesembahan. Wal-uzza minal aziz. Mereka menamakan berhala mereka salah satunya dengan nama al-uzza, dari kata al-aziz. Ya, al-aziz. Al-uzza ini adalah sebuah pohon yang diagungkan, yang pada hakikatnya bukanlah pohon yang diagungkan, tapi ada seorang wanita yang telanjang, yang dia bisa berbicara, yang selama ini menyesatkan manusia, yang pada saat itu, ya, sahabat Khalid bin Walid pergi, ya, untuk yang membasminya. Wa tasmiyatuhum as-sanam ilahan, dan mereka menamakan berhala mereka dengan sesembahan. Jadi ini salah satu bentuk ilhad, memalingkan nama Allah Subhanahu wa taala kepada bentuk yang lain, yang itu tidaklah pantas untuk dipalingkan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk yang kedua dari perbuatan ilhad, memalingkan nama Allah Subhanahu wa taala ke bentuk yang lain atau makna yang lain, adalah tasmiyatuhu bima la yaliqu bijalalihi, yaitu menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang tidak pantas, tidak sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Katasmiyatin nasara lahu aban. Seperti orang-orang Nasrani meyakini, ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki bapak. Sebagaimana yang kita ketahui, di antara keyakinan orang-orang Nasrani mengakui yang namanya Trinitas. Ya, Tuhan itu ada tiga. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak yaitu Nabi Isa alaihi salam, ada Tuhan Roh Kudus. Ya, Tuhan mereka tiga. Ya. Dan sebagian, ya, menanyakan kalau Tuhan tiga, lalu kita beribadah untuk siapa? Bingung kita. Ya, kalau Tuhan itu ada tiga, ya, apakah untuk Tuhan Bapa, apakah untuk Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Ya, bingung. Ya, padahal yang namanya ibadah itu harus dipersembahkan ke satu raja, satu penguasa. Ya, kalau misalnya ada tiga penguasa, tiga Tuhan, mana yang paling berkuasa? Maka keyakinan yang seperti ini adalah keyakinan yang batil. Al-Quran Al-Karim, begitu juga sunnah-sunnah Nabi SAW telah membatahnya, bahkan mengkafirkan, memponis kafir orang-orang yang meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu punya anak, Allah Subhanahu wa taala itu punya bapak. Ya. Maka keyakinan ini adalah keyakinan yang batil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu maryam. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala adalah Isa ibnu Maryam. Nabi Isa ibnu Maryam. Padahal Nabi Isa alaihi salam itu adalah makhluk. salah satu hamba dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu utusan dari utusan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidaklah pantas ya untuk kita berlebih-lebihan kepada hamba-hamba Allah, kepada utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah diwasiatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan terhadap diriku, menyanjung diriku, memuji diriku, mengangkat diriku melebihi ya derajat hamba, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang Nasrani kepada Isa ibnu Maryam. Kemudian beliau mengatakan, ya fakul innama ana abdun fakulu Abdullah wa rasuluh. Sesungguhnya aku adalah hanya hamba Allah subhanahu wa ta'ala, maka ucapkanlah, katakanlah oleh kalian, aku adalah hamba Allah dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Isa alaihi salam itu bukanlah Tuhan. Beliau adalah manusia seperti kita, salah satu hamba dari hamba Allah. Hanya saja beliau dilebihkan, ya, diberikan keutamaan, kekhususan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak diberikan kepada yang lain. Yaitu beliau adalah seorang rasul, seorang utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Dan sungguh telah kafir orang yang mengatakan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu satu dari yang tiga. Maka keyakinan yang ada pada orang-orang Nasrani adalah keyakinan yang batil. Ya, tidak benar Tuhan itu ada tiga. Ya, Tuhan itu adalah satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Allah itu satu, Tuhan itu satu. Ya, penguasa alam semesta ini satu. Tidak butuh yang namanya teman. Tidak butuh yang namanya serikat. Ya, tidak butuh yang namanya kerjasama untuk mengurusi, untuk menciptakan, untuk mengatur alam semesta. Allah subhanahu wa ta'ala cukup sendirian. Ya, tidak berat ya bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk menciptakan alam semesta. Begitu juga mengaturnya. Begitu juga nanti di hari kiamat menghancurkannya. Kemudian membangkitkan manusia yang pertama sampai dengan yang terakhir. Itu amat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu yang namanya anak, tidak perlu yang namanya teman, tidak perlu yang namanya sekutu. Allah subhanahu wa ta'ala adalah penguasa alam semesta. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kuasa, yang maha besar. Allah subhanahu wa ta'ala ya, adalah zat yang tidak merasa berat ya, untuk mengatur alam semesta ini. Kemudian kata mu'alib di sini, wa tasmiyatul falasifah lahu maujiban bidzatihi au illatun fa'ilatun bitabbi'i. Atau keyakinan filsafat bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala itu ada ya dengan sendirinya atau bersekutu. Adanya Allah subhanahu wa ta'ala karena persekutuan dengan yang lain. Ini juga keyakinan yang tidak benar. Kemudian yang ketiga di antara bentuk ilhad yang disebutkan oleh mu'alib di sini, ats-tsalitsu wasfuhu bima yata'ala anhu wa yataqaddasu minan naqais. Disifatinya Allah Subhanahu wa taala yang tidak pantas ya dari berbagai macam kekurangan-kekurangan. Kaqauli akhbasi al-yahud, seperti perkataan orang-orang Yahudi yang buruk ya, perkataan yang lancang, yang kotor. Orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang diberikan kecerdasan tapi licik ya. Mereka diberikan kecerdasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi penuh dengan kelicikan. Ya, betapa banyak naam ahli-ahli ilmu dunia itu berasal dari Yahudi. Ya memang Allah Subhanahu wa taala berikan kecerdasan kepada mereka. Tapi dengan sebab itu ya mereka ya tidak beriman. Malah mereka lancang ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mereka mengatakan innahu fakir. Ucapan mereka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu fakir. Allah itu miskin. Ini ucapan yang lancang. Ya, ucapan yang buruk, yang kotor, yang tidaklah pantas disebutkan, ya. Sebagaimana yang Allah hikayatkan di dalam Al-Qur'anul Karim, perkataan mereka, laqad sami'a Allahu qaulal ladina qalu innallaha fakiru wa nahnu aghnia. Allah hikayatkan perkataan mereka dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mendengar orang-orang yang mengatakan, yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan, innallaha fakiru wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu fakir, miskin. Ucapan yang kotor, ucapan yang tidak pantas yang dikeluarkan dari lisan. Tapi inilah orang Yahudi. Ya. Tidak ada adab. Ya. Tidak ada norma yang ada pada mereka. Ya, mereka lancang kepada Allah. Jangankan kepada Allah. Mereka menganggap malaikat Jibril alaihi salam itu musuh. Ya. Malaikat Jibril alaihi salam itu musuh mereka. Ya, bayangkan. Ini malaikat. Ya. Dijadikan oleh mereka musuh. Ya. Mereka menuduh Allah Subhanahu wa taala itu fakir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantahnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Na'am wa nahnu aghnia." Yang sebenarnya adalah kamilah yang maha kaya. Allah lah yang maha kaya. Semua apa saja yang Allah ciptakan itu milik Allah. Semua apa yang ada di alam semesta beserta isinya itu semua milik Allah. Lalu untuk apa kita banggakan? Kalau itu semua milik Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kapan saja Allah Subhanahu wa taala bisa mengambilnya. Maka dari sini tidaklah pantas bagi seorang itu merasa sombong terhadap apa yang dia telah dapatkan. Itu semua karunia dari Allah. Itu semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah pantas ya kita mengatakan aku mendapatkan harta ini karena jerih payahku, karena kepintaranku, karena uletnya diriku, karena bagusnya na'am di dalam strategiku, ya, dan di dalam berdagang. Ini semua ucapan-ucapan yang tidaklah pantas. Ucapan-ucapan seperti ini adalah ucapan-ucapan seperti Qarun. Tatkala Qarun diingatkan agar dia bersyukur, agar dia membelanjakan sebagian harta yang dia miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala, malah dia na'am membantahnya, tidak mau, enggan. Akan mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Malah dia mengatakan sesungguhnya aku mendapatkan harta benda itu karena ilmuku, karena usahaku, karena pintarnya diriku mencari dunia. Ya, karena bagusnya manajemenku. Nah, ucapan-ucapan seperti ini ya, tidaklah pantas. Karena apa yang kita dapatkan itu semua datangnya dari Allah. Betapa banyak orang yang pintar ekonomi, pakar ekonomi, giliran berdagang tak sukses juga. Berdagang bangkrut, padahal kurang apa? Kuliahnya ekonomi, S1 ekonomi, S2 ekonomi. Bahkan dia digelari doktor ekonomi. Tapi ketika jualan, ketika berbisnis, na'am sering rugi, bangkrut. Ya, ada juga yang tidak pernah sekolah. Ya, dia berbisnis, berjualan. Ya, tapi sukses sampai jadi pengusaha. Menunjukkan kepintaran seorang itu bukanlah sebab utama. Ya. Di dalam mendapatkan harta benda, itu semua adalah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kalau kita mendapatkan sesuatu, jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa pula kalau kita memiliki kelebihan untuk kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu dakwah, menyebarkan agama Islam, menyebarkan dakwah salafiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqqin wa naqulu na'am dzuku adzabal hariq. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mencatat apa yang telah mereka ucapkan. Ya, kelancangan orang-orang Yahudi mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu miskin, Allah Subhanahu wa taala itu fakir, wa qatlahumul anbiya, dan orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang biasa membunuh nabi-nabi mereka. Inilah di antara kejahatan besar ya yang ada di tengah-tengah orang Yahudi. Orang-orang Yahudi terkenal dengan kemaksiatan mereka kepada ya utusan-utusan Allah, kepada nabi-nabi mereka. Ya, mereka tidak segan-segan untuk menyakiti ya nabi-nabi mereka dari kalangan Bani Israel, bahkan membunuh mereka. Ini diantara bentuk kejahatan ya besar yang ada pada orang-orang Yahudi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa naqulu dzuku adzabal hariq." Dan kami katakan, rasakanlah azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini memberikan faedah kepada kita, ucapan yang dilontarkan oleh orang-orang Yahudi yang menuduh Allah Subhanahu wa taala fakir ini nanti ya akan dibalas di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa mereka. Kemudian wa innahu istiraha yauma sabti. Di antara juga ucapan yang buruk, yang lancang ya, dari lisan-lisan orang Yahudi. Dan terkait dengan orang Yahudi ini, tatkala kita ingin mengecam mereka, mengutuk mereka atas perbuatan-perbuatan mereka, dinasihatkan oleh para ulama untuk kita menyebutkan agamanya atau sifatnya, al-Yahud, orang-orang Yahudi. Tidaklah boleh bagi kita mengecam ya Israel, kata Israel ya. Israel ini salah satu nama nabi ya. Kalau kita mengatakan laknatullah atas Israel, tidak boleh seperti ini, karena Israel itu adalah salah satu nama nabi ya, salah satu nama nabi. Nah, yang kita kecam, yang kita kutuk adalah agamanya, orang-orang Yahudi ya. Khawatir nanti yang kita maukan Yahudi tapi salah sebut dengan menyebut Israel, padahal tidak ada salahnya ya, itu diantara nabi mereka, nabi kita juga, utusan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita muliakan ya, seluruh nabi, seluruh rasul. Nah, diantara ucapan yang kotor yang keluar dari lisan orang-orang Yahudi, mereka mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu istirahat hari Sabtu. Kenapa mereka mengatakan seperti ini ya? Karena disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dalam 6 masa, 6 hari. Disebutkan di beberapa ayat seperti dalam surat Hud ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit-langit dan bumi selama 6 masa, selama 6 hari. Ya, kata mereka hari itu ada 7. Ya. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala kata mereka menciptakan alam semesta itu 6 hari? Ya, kemudian mereka menyimpulkan ya, menunjukkan hari Sabtunya Allah pengen istirahat. Subhanallah. Allah enggak capek menciptakan alam semesta. Ya. Mereka mengatakan Allah itu kerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtunya istirahat. Ini ucapan-ucapan yang kotor ya, dari orang-orang Yahudi. Lancang. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah istirahat, tidak pernah tidur. Ya, Allah tidak perlu istirahat. Allah tidak perlu santai. Allah tidak perlu na'am ya, untuk istirahat dari kerja, dari mengamati, dari mencatat, dari na'am melihat, dari mendengar makhluk-makhluknya, mengamati makhluk-makhluknya, itu tidak perlu Allah Subhanahu wa taala untuk istirahat. Allah tidak capek. Ya, jadi apa yang disebutkan oleh orang-orang Yahudi ini adalah ucapan yang batil, ucapan yang lancang, yang buruk, yang sebenarnya tidaklah pantas, tidaklah tega ya untuk kita mengucapkannya. Kemudian diantara pula ucapan yang buruk, yang lancang dari orang-orang Yahudi, wa qauluhum yadullahi maghlulah. Mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu. Ya. Allah itu tidak baik. Tangan Allah itu terbelenggu, ya. Na'udzubillah amma yaqulun. Ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah mereka ucapkan. Dan ini Allah hikayatkan pula di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, apa yang disebutkan oleh mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalatil yahudu yadullahi mahlulah gullat aydihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Kata orang-orang Yahudi, Allah hikayatkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa qalatil yahudu yadullahi mahlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan yadullah mahlulah, tangan Allah terbelenggu. Ya, ucapan yang lancang. Ya, kemudian Allah bantah, gullat aydihim, tangan mereka lah yang terbelenggu. Walu'inu bima qalu, dan mereka telah dilaknat. Ya, atas apa yang mereka katakan. Bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Ya, memberikan apa saja yang Dia kehendaki. Ya, dari ayat ini diambil faedah. Nah, tangan Allah Subhanahu wa taala itu berjumlah dua. Ya. Tangan Allah Subhanahu wa taala itu berjumlah dua. Nah, dan kita harus meyakini Allah itu punya tangan. Dalam riwayat yang lain disebutkan Allah punya wajah, Allah punya jari jemari. Yang kita harus imani. Ya, karena ini datang dari Allah, datang dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja yang perlu kita pahami, takala kita mendapatkan sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang namanya itu mirip dengan nama makhluk, tidak boleh kita kiaskan, tidak boleh kita bayangkan, tidak boleh kita samakan dengan makhluk. Ya. Kita yakini Allah Subhanahu wa taala punya tangan. Ya, tapi tidak boleh kita yakini tangan Allah itu kita bayangkan seperti tangan makhluk. Tidak boleh. Ya. Cukup kita yakini Allah Subhanahu wa taala punya tangan. Tidak boleh pula kita palingkan dengan makna yang lain. Makna tangan di sini adalah kekuatan. Lalu diartikan kalau yadullah berarti Allah punya dua tangan, punya dua kekuatan. Padahal Allah itu banyak kekuatannya. Tidak hanya dua. Batil juga. Ya, pengen lari, tidak ingin menyamakan dengan Allah tapi terjatuh ke dalam kesalahan yang lain. Yang benar yang disebutkan oleh para ulama, kita yakini Allah punya tangan, punya wajah, punya sifat-sifat, dan tidak boleh kita samakan dengan makhluk. Ya, karena tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Jangankan kita membandingkan makhluk dengan Allah sebagai pencipta, sesama makhluk saja berbeda. Ya, sesama makhluk saja tangan kita berbeda. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang kecil. Itu sama manusia. Apalagi antara manusia dengan hewan, tangan manusia dengan tangan kera ya tentu berbeda. Ya, kaki manusia dengan kaki manusia, kaki hewan, kaki sapi itu berbeda. Kaki manusia dengan kaki meja juga berbeda. Wajah pun berbeda. Ini sama makhluk. Apalagi antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk tentulah berbeda. Sehingga tidak boleh kita menyamakan sifat-sifat nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.